menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau Bapa di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga setiap firman nanti yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan, kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kami Bapa, bila selama hidup kami, kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, baik itu dalam perkataan atau perbuatan kami, supaya kami tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dari hari ini besok, enggak selama-lamanya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan masih ada sukacita? Jemaat Tuhan masih ada sukacita? Haleluya. Kita akan memuji Tuhan dengan segala puji syukur. Jemaat Tuhan kita sambil katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami. Dan dengan kasih-Mu, Engkau juga telah menjaga kami. Dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk ke dalam responsoria. Responsoria minggu ini diambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 14. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 14. Ayat ganjil saya membacakan, ayat genap jemaat Tuhan, dan ayat yang terakhir di ayat 14 kita baca secara bersama-sama. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 14. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya, pujilah Dia dari segala tentara-Nya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk kepercayaan dan memberi ketetapan yang tidak dapat diubah. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga, dan segenap samudra raya. Hai angin dan hujan es, santun dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai pemuda dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur, keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Kita bersama-sama. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Glory Patri. Dari perpuluhan sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami minta untuk duduk kembali. Kita masuk ke warta jemaat. Pelayanan kebaktian 22 Mei 2022. Khotbah gelombang 1 Pendeta Agustina Tambunan MTH. Liturgis atau worship leader oleh Bapak LS SH Sinaga. Doa syafaat oleh Bapak CLS A Waruwu. Pemusik tim musik singer Reynaldi Sianturi dan Dian Nenggolan. Penerima tamu P3MI Infocus Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Untuk gelombang 2, khotbah Pendeta Agustina Tambunan MTH. Liturgis atau worship leader oleh Bapak HP Silitonga. Doa syafaat oleh Bapak LSL Pakpahan. Pemusik Ibu C Boru Simanjuntak SPD, singer Ibu Dr. Randa L Boru Situmorang dan Ibu H Boru Sitorus. Penerima tamu P2MI Infocus Noel Tamaro Panjaitan. Hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 diadakan kebaktian sektor gabungan yaitu sektor 1, 2, dan 3 di gereja yang bertugas khotbah oleh Bapak LSL Pakpahan, liturgis oleh Bapak CLSH Waruwu, doa syafaat dibawakan oleh Bapak CLSR Sitohang. Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 telah diadakan acara pemberkatan nikah di gereja GMI Maria Sunggal antara Oberlin H. Sitompul, anak dari Bapak P. Sitompul, Ibu R. Boru Pasaribu, dengan Neti Vera Boru Manalu SPD, anak dari Bapak U. Manalu dan Ibu Boru Munte. Dihimbau kepada jemaat Tuhan maraknya kembali COVID-19 ini, supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan apabila sudah penuh boleh duduk di bangku warna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja, setelah selesai ibadah langsung pulang. Yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu pada tanggal 9 Mei sampai dengan 15 Mei 2022, dapat kita lihat pada warta. Pimpinan Jemaat Majelis LS, CLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 pasal 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan dapat kita lihat pada warta kita. Persembahan gelombang 1 dan gelombang 2 juga dapat kita lihat pada warta jemaat kita. Jemaat yang memberikan ucapan syukur juga dapat kita lihat pada warta jemaat kita. Kita akan masuk doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak LS L Pakpahan. Sebelum kita doa syafaat, perlu kami sampaikan kepada kita semua, di sini ada kebaktian sektor 3 di gereja kita lakukan, tetapi karena ada pembinaan majelis speaker, calon speaker, itu kita tiadakan. Terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur dan hormat kami mau sampaikan pagi ini kepada-Mu, ya Tuhan. Mengingat semua kebaikan Tuhan yang terus-menerus kami boleh rasakan ketika kami menjalani hidup kami di dalam sepekan yang sudah kami lalui, banyak tantangan, pergumulan, sukacita dan duka cita yang kami boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan di dalam pekerjaan kami di rumah, baik pun di luar rumah kami. Semuanya itu kami yakini Bapa, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami, kami boleh lakukan dengan baik. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat waktu yang sedikit ini kami boleh pakai untuk menyampaikan syukur kami lewat persekutuan kami di gereja Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Ketika kami mengawali ibadah kami, kami rasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk melakukan ibadah ini Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan buat pelayanan kebaktian di tanggal 22 nanti. Siapapun kami yang ambil bagian dalam pelayanan itu Bapa, kami mau serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan yang terbaik kepada kami untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia mereka. Berkati kesehatannya Bapa, berkati pekerjaannya, berkati apa yang mereka rencanakan, anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada saat ini Bapa. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang ingat akan tanggung jawab mereka memberikan persepuluhan mereka. Berkati mereka Tuhan yang ingat akan tanggung jawab mereka. Berkati kesehatannya dan juga pekerjaannya Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sampai pada saat ini tidak ingat akan tanggung jawab mereka untuk gereja Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, segala sesuatunya yang mereka miliki, khususnya kesehatan, semua berasal dari Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan supaya mereka tahu akan tanggung jawab mereka untuk gereja Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini yang hadir di tengah-tengah gereja Tuhan. Banyak hal pergumulan, masalah, problema yang kami hadapi. Tetapi ketika kami memanggil Tuhan di dalam kehidupan kami, kami yakini itu Bapa, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati kami seluruh yang hadir pada saat ini Bapa. Berkati kesehatan kami. Apabila di antara kami ada yang datang ke gereja ini yang kurang sehat, kami mau Tuhan tanggalkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami, sehingga kami boleh lebih bersemangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, jemaat Tuhan di gelombang pertama ini yang tidak dapat hadir pada ibadah ini. Kami kurang tahu Tuhan persisnya mereka di mana, tetapi kami yakin dan percaya jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan mereka pada saat ini. Jikalau mereka dalam pekerjaannya Tuhan berkati, berikan kemudahan dalam pekerjaannya Tuhan. Jikalau mereka dalam perjalanan, sertai mereka Tuhan, tibakan mereka di tempat mereka yang mereka tuju. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak kami ketiga MI yang pada saat ini mereka berencana untuk berjalan-jalan. Kami tahu Tuhan banyak masalah, banyak hal-hal di perjalanan. Tetapi ketika Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, kami yakini itu Bapa, mereka akan selamat di tempat yang mereka tuju dan juga sekembalinya dari tempat itu Bapa. Berkati seluruhnya anak-anak kami P3 ini. Secara khusus Tuhan, jikalau melihat keadaan para anak-anak sekarang, kami khawatir akan anak-anak kami Tuhan. Tetapi ketika kami memanggil Tuhan untuk anak-anak kami, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, takut akan Tuhan, takut melakukan segala yang tidak dikehendaki Tuhan, kami yakin itu Bapa, Tuhan akan campur tangan. Bapa dalam surga, demikian juga Tuhan, jemaat Tuhan yang memberikan ucapan syukur mereka. Mereka bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka memberikan persembahan mereka, ucapan syukur mereka untuk gereja Tuhan. Berkati mereka yang memberikan ucapan syukur, berkati kesehatannya dan juga anak-anaknya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang akan melakukan ibadah di gelombang kedua nanti. Ingatkan mereka Tuhan untuk boleh datang ke gereja Tuhan menyampaikan syukur mereka lewat persekutuan di gelombang kedua nanti Bapa. Berkati seluruh jemaat gereja Tuhan ini Tuhan Yesus. Bapa dalam surga kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang sangat banyak pergumulan mereka. Tetapi ketika Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan mereka dan memanggil Tuhan, kami yakini itu Bapa, Tuhan ada tetap bersama-sama dengan mereka. Sebentar ini Tuhan akan kami menyampaikan persembahan kami buat gereja Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, sebentar ini kami akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Sertai kami Tuhan, jagai kami Bapa. Demikian juga tempat ini, sehingga kami boleh lebih fokus mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau melihat apa keinginan Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Bungkus dengan jubah-Mu yang kudus, sehingga ia boleh berkata-kata seturut dengan firman-Mu saja. Bapa dalam surga, banyak hal dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, melawan kehendak sesama kami. Jangan ini menjadi terhalang untuk Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kami. Ampunkan kami Bapa, supaya segala sesuatunya yang kami mohonkan kepada Tuhan boleh Tuhan berikan kepada kami. Inilah Tuhan doa-doa dan harapan kami yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Amin, haleluya. Kita akan masuk persembahan. Kita akan bernyanyi bukti kebesaran-Mu. serahkan hidupku. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaranmu, menggenapi firmanmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran kita. Itulah yang menguasai kehidupan kita saat ini, di saat kita akan mendengarkan, merenungkan, bahkan hidup dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk. Salam Ibu Bapak sekalian. Firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja kita dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sebelum kami membaca firman Tuhan, saya terkenang 7 tahun lebih kurang yang silam. Banyak kemajuan yang dicapai gereja kita ini. Saya jalan ke belakang, wah, gedung sekolah minggu sudah naik di lantai 2. Puji Tuhan. Rumah pastori, yo, lumayan, pakai keramik, wah. Puji Tuhan, semoga berkat-berkat Tuhan semakin melimpah untuk gereja kita di sini kepada semua jemaat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga perubahannya. Tadi saya lihat anak sekolah minggu, sudah abang-abang. Siapa itu? Erison Silitonga ya. Waktu itu masih sekolah minggu. Saya tengok tadi sudah abang-abang. Nah, tapi ada juga yang lebih unik. Pak Tommy Tambunan, awet muda, masih kayak yang dulu lagi ku tengok sekarang. Wah, oke, puji Tuhan lah, sehat-sehat semua. Hati Amang Tobing juga di sini ada ya. Baik, kita akan membaca Yohanes 13. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Kalau kita masing-masing sudah membuka Alkitabnya, mari kita sama-sama membacanya, semua sama-sama ya. Kita akan mulai membacanya. Perintah baru. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini sesungguhnya hanya satu kalimat aja. Intinya, enggak panjang kali ini. Saling mengasihi, itulah perintah baru itu. Tapi ibu bapak, untuk mengerjakan itu yang sulit. Kalau kita masih mengandalkan ego, keakuan kita. Tapi sesungguhnya, seperti saya kasih gambaran aja begini. Ini ada satu gelas, kalau kita isi dia dengan air sampai penuh. Coba tuangkan air itu entah kemana saja. Yang keluar itu apa? Ini tadi gelas kita isi air, terus penuh kita tuangkan ini. Yang keluar dari gelas itu tadi apa? Air juga kan? Kan gak mungkin jadi entah pestisida atau jadi apa, yang keluar tetap air kan? Begitulah hidup kita untuk mau melakukan pekerjaan kasih itu. Yang pertama, kita ini anggap aja dulu gelas. Isilah gelas ini dengan yang bagus-bagus. Jangan diisi dengan yang gak bagus-bagus. Kalau yang kita isi hidup kita ini dengan yang bagus-bagus, pengampunan ada di sini, mengasihi, semua kita isi ini. Apa mungkin yang keluar dari kita lagi percekcokan atau perselisihan? Kan gak mungkin lagi kan? Sudah pasti. Maka pertama sekali untuk melakukan perintah baru ini, kita isi dulu hidup kita ini dengan air yang dari Tuhan. Pasti kita bisa melakukan perintah Yesus ini untuk saling mengasihi. Kalau di dalam ini sudah ada segala macam ke inilah unek-unek, itu juga yang keluar. Yuk, coba ini sederhana sekali nih firman ini. Isi dulu hidup kita ini dengan hal-hal yang baik. Ada orang bilang mungkin orang, apa itu amangnya? There is no one perfect in the world. Itu Pak Tobing udah ahlinya itu ya. Tak ada manusia yang sempurna di dunia. Nah, untuk itulah kita isi hidup ini dengan hal-hal yang perfect. Itu. Nah, itulah sebagai pengantar buat kita. Kita akan masuk lebih dalam ke dalam teks kita ini. Sesudah Yudas pergi. Nah, sekarang kita tanya dulu. Ada apa dengan si Yudas? Kenapa dia? Kalau menurut kawan-kawan Judas, murid yang lain, Yesus kan bilang, udah pergilah kau, kerjakanlah kerjamu. Mungkin pada waktu itu Judas kan semacam bendahara dia itu di kelompok Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Jadi kalau tanggapan kawan-kawannya, oh Judas mungkin disuruh pergi entah beli sesuatu atau belanja. Tapi kalau prinsipnya, setelah dicelupkan, nah, kepada siapa ku kasih nanti ini, itulah orangnya yang mau mengkhianati itu. Kira-kira begitulah percakapan ini. Nah, sesudah Judas pergi, jadi kalau tanggapan kawan-kawannya dia mau mengurus belanja-belanja. Ternyata bukan itu, dia mau pergi melapor ke ini, karena dia mau menjual Yesus dengan beberapa keping perak itu. Nah, jadi begitu peristiwanya, sesudah Judas pergi keluar, lalu anak manusia akan dipermuliakan. Maksudnya di situ akan terjadilah penangkapan itu. Dia mau jadi proses penangkapan bahkan di kayu salib, bahkan mati dia, itulah proses pemuliaan Yesus itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kata anak manusia dipermuliakan karena dia akan berhasil mati. Nah itu, berhasil mati untuk apa sebenarnya kematiannya? Untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah makna kemuliaan anak manusia itu. Kalau dia enggak melakukan itu, maka tidak ada kemuliaan itu. Secara daging dia bilang, ya Bapak kalau boleh lewatlah cawan ini, janganlah. Itu doa dia. Tapi yang terakhir dia katakan, biarlah bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Maka disalibkan, mati untuk menebus kita. Itulah prosesnya yang pertama. Lalu bagian yang kedua kita lihat di sini, ayat 33. Ayat 33 saya baca. Hai anak-anakku. Nah, kenapa enggak dibilang aja murid-muridku, saudara-saudaraku, kenapa enggak itu? Ungkapan hai anak-anakku itu mau menunjukkan kedekatan bapa dengan anak. Hubungan bapa dengan anak itu begitu dekat. Kalau hubungan hanya saudara mungkin ya okelah berkawan. Tapi ayat 33 dengan kata hai anak-anakku. Jadi di sini Yesus mau menunjukkan bahwa kita ini enggak siapa-siapa, anaknya. Orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dirawatnya. Kita bayangkan aja lah seorang bapak kepada anak. Sotung luka genlekon. Wah, enggak boleh, hati-hati, dijaga. Kira-kira begitulah ungkapan hai anak-anakku yang dipakai Yesus dalam ayat 33 ini. Jadi dia mau menampakkan kedekatan dia sebagai Tuhan sekaligus dia mengain. Kalau bahasa Batak mengain itu menggendong, membawa kita menjadi anaknya. Itu dia. Bagian yang ketiga di sini, ayat 33, inilah puncak ayat ini. Jika saling mengasihi, maka benarlah. Itulah tandanya kita murid-murid Yesus. Itu ayat 35. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan, saya coba dulu untuk mau menerjemahkan firman Tuhan ini lewat ya semacam game lah. Dulu saya ingat Miss Joy di sini pernah preaching gospel through game katanya ya. Apa namanya itu? Mengajarkan firman Tuhan lewat game. Contohnya salah satu begini. Kalau dibilang O, huruf O, kira-kira bahasa Inggrisnya kemana dipakai huruf O itu? Dalam bahasa-bahasa yang ini. Opportunity. Ada yang tahu? Pak Tobing jangan jawab ya. Opportunity itu apa artinya? Pak Gugujo, apa? Kesempatan, iya oke. Semalam, apa itu? Yesterday, ada huruf O-nya? Yesterday, enggak ada lagi O di situ ya. Kalau hari ini? Hari ini apa? Berapa huruf O-nya? Satu, ya kan? Berarti hari ini sebenarnya kita masih bisa lakukan hal-hal yang baik, ya? Today, hari ini, masih ada satu O. Besok, berapa huruf? Tomorrow, berapa? Tiga tomorrow, ya tiga ya. Ah, berarti besok masih ada tiga kali lagi opportunity, kesempatan-kesempatan. Nah, kita mulai dari kata yang pertama tadi. Yesterday, kita enggak bisa bikin apa-apa lagi. Yesterday kan sudah lewat. Apa yang mau kita kerjakan lagi? Enggak ada lagi. Today, setengah hari lagi masih ada kesempatan kita berbuat baik, jumpa kawan, yuk begini, ada yang pertanyangan, ada yang meradat, atau segala macam. Today, masih ada satu O, kesempatan kita berbuat baik. Besok, tomorrow, masih lagi, ada tiga lagi opportunity, masih banyak kesempatan. Nah, jadi firman ini mengajak, kalau benar itu kamu lakukan, ayat 35, benarlah kamu murid Yesus. Mari, perintah baru ini untuk saling mengasihi, kita kerjakan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang omnipresent. Apa itu? Allah yang hadir di mana-mana. Coba bayangkan kita mau lakukan pekerjaan yang salah. Tuhan ada loh. Allah itu omnipresent. Allah itu hadir. Maka kita sebenarnya enggak bisa apa namanya? Ya enggak bisa macam-macam lah. Sebagai orang hidup yang mengklaim bahwa kita ini adalah murid Tuhan. Kecuali kalau kita enggak klaim bahwa kita ini enggak murid Yesus, ya itu lain cerita kan. Kita sudah namakan diri kita sebagai orang Kristen. Enggak tawar-menawar, saya pengikut Kristus. Saya berharap bahwa berkat dalam hidup saya adalah dari Kristus. Kalau kita sudah klaim itu, maka Allah akan senantiasa ada. Semacam, apalah namanya ya, kayak bisa satelit pengawas kalau itu ya. Karena Allah itu omnipresent, Allah itu hadir di mana saja. Maka saya percaya untuk itu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat selalu bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita. Allah selalu melindungi, memelihara, merawat kita. Nah, sebagai tim umpan baliknya, apa? Yuk kita baca kembali ke dalam jantung kita ini. Apa yang sudah kita kerjakan untuk menghormati, memuliakan Tuhan atas segala perlindungan Tuhan itu. Providensia Allah itu benar-benar, apa namanya itu, kita hidupi dia di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup selangkah pun tanpa providensia Allah, enggak ada yang bisa kita kerjakan. Kita mau berencana, ah pagi ini aku mau pergi kerja, mau masuk kantor. Allah enggak lindungi, baru di tekongan jalan sudah terjadi insiden. Ya, kita enggak tahu. Yang jelas, providensia Allah itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Untuk itu, yuk kita isilah hidup kita ini dengan hal-hal yang baik. Mengampuni itu memang suatu pekerjaan yang sulit. Orang mungkin sulit, enak kali dia. Aku sudah kumaklumi sekali, dua kali, ketiga kali, janganlah. Masih begitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengklaim dirinya bahwa kita melakukan perintah baru itu, yuk. Mari kita hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam mengasihi. Ini akan membuahkan kehidupan yang sangat benar-benar membahagiakan hidup kita. Kita akan merasa hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Di saat kita bisa mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Itulah perintah baru yang akan kita kerjakan hari ini. Bawalah firman ini. Hiduplah di dalam firman ini, di rumah masing-masing, maka lahirlah damai sejahtera di hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang memelihara mengasihi kami. Jadikanlah kami Bapa murid-murid-Mu yang hidup di dalam kasih dan saling mengasihi satu sama lain. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu, melakukan perintah baru yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di sorga, hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat Maria Sunggal ini. Di setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, lindungi Bapa, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang melindungi kami semua. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Thank you.